mana kan ku cari, hanyalah kepedihan yang berantai. Di mana, oh di mana, di mana kawaria, hanyalah seduh sedan yang merintih. Di mana, mana hanya kesombongan. Di mana, mana hanya kepalsuan. Ingin senja gurau, tapi di mana, di mana. Di mana, di mana.